بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أكرمني الله وإياكم وبارك فيكم. Malam ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid karya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan, maka kami persilahkan kepada ikhwanana yang menghafal matan kitab tauhid, falyatafaddal. Yang baru, yang mau. Dan siap yang baru, tidak ada. Tidak ada. Baik. Abu Aisyah ada? Tidak ada. Abu Baidullah? Abu Baidullah ada? Abu Baidullah? Tidak ada ya? Abu Fadil? Hah? Belum. Pekan depan insyaallah. Baik. Abu Aisyah, qira. Qira. Ayo. Yeah. لثلاث ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتاله تعلم وكره قتادة تعلم منازل القمر طيب منازل القمر وقاطع الرحيم ومصدق بالسحر طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب kita telah masuk pada bab tentang riya. Baik, dan kita telah jelaskan apa definisi riya. Dan definisi riya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang telah kita sebutkan, ya, ini definisi yang sangat bagus. Sehingga dengan mengetahui definisi ini kita bisa membedakan yang mana riya, yang mana bukan. Ya. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis pada bab ini yang berkaitan dengan riya. Di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, terutama kaum musyrikin di zaman tersebut, zaman itu, bahwasanya beliau hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yang membedakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Kemudian di antara wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya adalah innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu, sembahan kalian hanya satu. Ya. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa sembahan kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala ibadah hanyalah boleh diserahkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Siapa yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Dan termasuk kesyirikan adalah riya. Maka siapa yang memaksudkan ibadahnya bukan kepada Allah, maka dia telah melakukan riya. Baik. Kemudian pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap, berharap, berkeinginan untuk bertemu dengan Rabb-nya di hari kiamat, maka disebutkan ada syaratnya. Siapa yang berharap, berkeinginan berjumpa dengan Allah ya pada hari kiamat, dan berjumpa di sini, bertemu di sini adalah pertemuan khusus. Yang dimaksud adalah pertemuan khusus. Sebab pada dasarnya semua manusia akan bertemu dengan Allah untuk dihisab. Hanya saja ada orang yang bertemu dengan Allah mendapatkan nikmat. Ada yang mendapatkan bencana. Maka yang dimaksud dalam ayat adalah pertemuan khusus, pertemuan yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, dan tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali melihat wajahnya Allah, maka ada syarat yang disebutkan oleh Allah, yaitu falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh di dunia, melakukan amal saleh. Ya, dan amal saleh disebut amal saleh kalau memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutabah, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia melakukan kesyirikan di dunia ini, mempersekutukan Allah di dunia ini dengan siapapun. Ya. Dan di sini syirik yang dilarang di sini mencakup dua jenis syirik. Syirik besar dan syirik kecil. Di antara syirik kecil itu adalah riya. Maka siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan nikmat melihat wajah Allah, maka syaratnya beramal saleh dan bersihkan diri di dunia dari syirik, termasuk syirik kecil dalam bentuk riya. Ya. Baik, kemudian berikutnya Kata penulis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'a. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, marfu'. Secara marfu' artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala berfirman. Ya, ini yang dikenal dengan hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirki. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya, Allah mengumumkan dirinya, ana, saya, kata Allah, aghna asy-syuraka 'ani asy-syirki, adalah zat yang sangat tidak butuh dengan sekutu. Allah umumkan kepada kita seluruhnya, kata Allah, saya sangat tidak butuh dengan yang namanya sekutu. Tidak butuh saya. Man 'amila 'amalan, maka barang siapa, kata Allah, melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah amalan. Amalan di sini, amalan apa yang dimaksud? Semua amalan, amalan apa saja. Sebab disebutkan dalam bentuk nakirah amalan. Ya, man 'amila 'amalan dalam bentuk nakirah bertanwin, amalan. Ya, itu namanya nakirah. Ya. Dan isim nakirah ketika terletak setelah huruf man, man, maka dia bermakna umum. Ya. Bermakna umum artinya semua amalan, amalan apapun. Salat, sedekah, ya, puasa, amalan apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang melakukan sebuah amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, yang mana ketika dia melakukan amalan itu, dia persekutukan aku dengan selainku. Dia persekutukan aku dengan selainku. Artinya, dia melakukan amal itu bukan semata-mata karena orang lain. Ada untuk Allah, tapi ada juga untuk selain Allah. Itu namanya mempersekutukan, menduakan. Dia lakukan sebuah amalan, separoh untuk Allah, separoh untuk orang lain. Paham ini? Siapa yang melakukan sebuah amalan, ya, asyraka, dia persekutukan aku pada amalan itu dengan selainku. Dia bagi amalnya untuk saya dan untuk selain saya. Ya. Dan inilah hakikat kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Menduakan Allah, kan? Ya. Maka lebih parah lagi kalau amalnya semata-mata untuk orang, bukan untuk Allah. Ibadahnya murni untuk selain Allah, itu lebih parah syiriknya. Ya. Baik. Kata Allah di sini, siapa yang melakukan satu amalan, sebuah amalan, dia persekutukan aku dengan selainku. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekutunya. Baik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahaya riya. Ya, bahaya syirik secara umum ya, bahaya syirik. Ya, termasuk di sini riya. Ya. Apa bahayanya dalam hadis ini? Allah menyebutkan tadi, siapa yang melakukan sebuah amalan, amalan apapun, sedekah. Ya. Sedekah. Ketika dia bersedekah, dia persekutukan aku dengan selainku. Artinya apa? Hah? Dia bersedekah untuk Allah tapi juga mengharap pujian. Dia mengharapkan pahala tapi mengharapkan juga pujian. Itulah sekutu namanya. Jelas? Ada untuk Allah, ada harapannya dapat pahala tapi juga berharap dapat pujian dari manusia. Mendapatkan bagian dari manusia dengan amalnya. Ya. Inilah riya. Beramal untuk dapat pujian kan begitu. Bersedekah untuk dipuji. Belajar ilmu agama untuk disanjung, untuk dikata. Berjihad untuk disebut pemberani. Ada bagian untuk Allah, tetapi dia juga mendapatkan apa? Dia juga menginginkan pujian manusia. Maka Allah mengancam taraktuhu. Aku tinggalkan dia. Orang yang beramal itu ditinggal oleh Allah. Sudah. Aku tinggalkan dia. Wasyirkahu, dan aku tinggalkan sekutunya. Yang dia beramal karena orang itu tinggal. Nanti kita terangkan apa maksudnya ditinggal. Ya, makna ditinggal di sini ikhwan sekali, ikhwas din ahzakumullah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, wal murad, yang dimaksud di sini ditinggal oleh Allah adalah anna amalal murai batil la thawaba fihi. Ya. Bahwa perbuatannya orang yang riya tadi, amalnya orang yang riya tadi itu batil. La thawaba fihi, tidak ada pahala sedikit pun yang dia beroleh. Itu yang ditinggal oleh Allah, artinya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya batal. Ya. Baik. Dan juga sekutunya ditinggal. Artinya apa sekutunya ditinggal? Dia disuruh, sebab amalnya tidak dikasih pahala kan? Kemudian dia disuruh, kamu pergi sana kepada sekutumu, minta pahala dari dia. Itu mana? Ditinggal dia, pelakunya dan sekutunya. Sudah, kalian berdua berkurus. Di hari kiamat, saya tidak mau tahu. Ditinggal oleh Allah total. Tidak diberi pahala ibadah yang dia lakukan ketika dia disusupi riya. Kemudian dia disuruh oleh Allah untuk mendatangi orang yang dia harapkan pujiannya, mintalah pahala sama dia, minta balasan sama dia. Ada pun saya sudah angkat tangan. Ikhwana fid din rahimani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan manusia, jama'allahu al-awwalina wal akhirin, di hari kiamat nanti ketika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian disitulah, kemudian ketika manusia diberi balasannya, yang pertama sampai terakhir dikasih semua balasannya, Kemudian yang riya ini tertinggal, tidak ada balasan. Semua dikasih ini semua. Dari yang pertama sampai terakhir. Nah sekarang orang-orang yang riya di dunia ditinggal oleh Allah, tidak diberi. Iya. Kemudian Allah berkata kepadanya, kepada orang itu yang riya itu tadi, idhabu ilal ladina kuntum turaunahum fid dunia. Kamu pergilah kamu kepada orang yang kamu berbuat riya kepadanya. Pergi kamu sama dia, minta balasan dari dia. Hal tajiduna lahu jaza. Pergilah kamu dan apakah kamu akan mendapatkan balasan dari dia? Itu terjadi di hari kiamat. Hadisnya sahih. Jadi ketika manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai terakhir, kemudian mereka dihisab, dikasih balasan-balasan oleh Allah, tertinggallah orang-orang yang riya ini. Tangan kosong dia, tidak punya apa-apa. Ya, dia mungkin berkata, kenapa saya tidak dapat apa-apa? Allah datang kepadanya, kemudian Allah berkata, idhabu, pergilah kamu. Kepada siapa dulunya kamu mengharapkan pujian? Pergilah kamu ke sana, minta balasan dari dia. Barakallahu fi. Jadi intinya, hadis ini, orang yang melakukan amalan dan disusupi riya, maka amalan itu tidak berharga dan tidak bernilai pada hari kiamat. Rugi dia. Tidak ada sedikit pun pahala yang dia dapatkan. Ya. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tadi bahwa makna hadis adalah amalnya orang yang riya itu batal, tidak ada pahala, wa ya'tham fihi, dan justru dia mendapatkan dosa. Jadi beramal bagus amalnya, tapi ketika riya bukannya dapat pahala, justru berdosa. Ada orang bersedekah tapi berdosa dia bersedekah. Pernah dapat cerita seperti itu? Bersedekah tapi dosa, sholat tapi dosa. Iya, ada. Siapa dia? Sedekah tapi riya, dosa dia dapat, bukan pahala, dosa. Ya. Pernah mendengar ada orang berjihad masuk neraka? Orang belajar ilmu agama masuk neraka? Rajin belajar ilmu agama, rajin ke majelis ilmu, tapi di mana tempatnya? Neraka. Bahkan dia adalah orang yang paling pertama dilempar ke dalam neraka, wa iyadu billah. Menuntut ilmu. Pernah ada orang bersedekah tapi masuk neraka? Ada. Dan itu terjadi di hari kiamat. Berjihad, mempelajari Al-Quran, aktif belajar ilmu agama, talabul ilm, bahkan meninggalkan daerahnya, safar, mengeluarkan biaya besar menuntut ilmu agama, tapi ternyata di hari kiamat dia yang paling pertama masuk neraka. Ada. Ya. Dan itu akan terjadi. Ya. Dan kita khawatir jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Belajar ilmu agama, masya Allah. Ya. Luar biasa, rajin bersedekah, berjihad, belajar tajwid, masya Allah. Dari satu guru ke guru lain, mantap bacaannya, tapi apa ujung-ujungnya? Neraka dia dapat. Dihabiskan umurnya untuk belajar tajwid, dihabiskan umurnya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaan dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya tersungkur dalam neraka, wal iyadu billah. Seumur hidup dia belajar ilmu agama, tapi ternyata ujung-ujungnya di neraka, dan paling pertama dia masuk sebelum orang lain. Ya, kalau orang paling pertama itu Barakallahu fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala yuqda yaumal qiyamati thalatha." Sesungguhnya yang pertama kali diadili oleh Allah, perhatikan, yang pertama kali diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tiga golongan manusia. Ya. Ketika mereka pertama kali diadili, menunjukkan dosanya dosa besar. Dia dulu pertama, kamu dulu, tiga golongan manusia. Dalam riwayat yang lain, awwalu man tusa'aru finnar. Ini tiga golongan adalah manusia-manusia yang paling pertama dinyalakan api neraka untuknya, kemudian dilempar ke dalamnya. Paling pertama mereka. Tiga golongan manusia. Ikhwana fiddin azzakumullah. Yang pertama kata Nabi, rajulun ustushhida, adalah seorang yang berjihad kemudian mati syahid. Berangkat berjihad kemudian mati dalam medan jihad. Subhanallah. Ini saya sebutkan tadi, berjihad tapi masuk neraka. Ya, fa'utiya bihi, kata Nabi, di hari kiamat orang yang berjihad tadi dibawa, didatangkan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diadili. Dikumpulkan manusia, dipanggil yang berjihad maju. Setelah itu fa'arrafaha ni'amaha, kemudian Allah memperkenalkan nikmatnya di dunia, diperlihatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya di dunia. Ini nikmatku yang pernah aku berikan, kamu akui nikmat? Iya ya Allah, saya pernah dapat nikmat itu. Semua nikmat yang pernah Allah berikan disodorkan di hadapan kita. Ini nikmat, hari ini aku berikan nikmat kepadamu begini. Semua, kamu akui nikmatku? Iya. Semua nikmat yang disodorkan kepadanya diakui. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita, nanti diperlihatkan kepada kita, baru diminta tanggung jawabnya. Ya. Fa'arrafaha ni'amaha, fa'arafahu, dia pun mengakui. Dia, ya Allah, betul itu nikmat darimu. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Nah, ini saya bilang tadi, bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan diperlihatkan kepada kita. Kamu pernah saya berikan begini nikmat. Setelah itu Allah tanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Pertanyaan. Harta, pernah diberi harta, apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Ilmu agama, apa yang kamu amalkan dengan ilmu itu? Masa muda, ya, kemana kamu habiskan masa mudamu? Usia, semua nikmat di dunia, dan kita akan mengaku itu nikmat. Setelah itu Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Maka orang itu berkata, ya Allah, qataltu fika, aku gunakan nikmat itu untuk berjihad. Masa muda yang kau berikan kepadaku ya Allah, aku habiskan masa mudaku dalam medan jihad. Harta yang kamu berikan kepadaku, saya keluarkan untuk berjihad. Usia yang jelas, aku habiskan semua itu nikmat di medan jihad. Masya Allah. Setiap ada jihad ikut, dibawa semua hartanya dari muda sampai dia wafat. Luar biasa. qataltu fika hatta ustashhidu. Aku gunakan semua nikmat itu untuk berjihad sampai aku wafat, sampai aku mati syahid. Kemudian berkata, fika, itu saya lakukan ikhlas karena engkau ya Allah. Kata orang itu ya, fika, karena engkau. Ya. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Dustakan. Kalau di dunia kita bisa memperlihatkan kepada orang itu kita ikhlas. Kita bisa perlihatkan pura-pura di depan orang. Hah? Tapi di hadapan Allah, apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Dusta kamu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam nawaya kita, niat-niat kita. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, kata Allah. Allah Maha mengetahui pandangan yang berkhianat. Allah tahu mata yang berkhianat. Hah, Allah tahu. Mata yang berkhianat maksudnya apa ini? Ibnu Abbas menjelaskan, kata beliau, mata yang berkhianat seperti seseorang yang bertamu. Itu contoh ya, contoh, tapi bukan ini saja. Kata beliau, contoh seperti, kata beliau, seseorang yang bertamu, laki-laki yang bertamu di rumah orang. Kemudian ketika dia bertamu, lewat anak gadisnya, langsung matanya melihat ke situ. Ketika orang tuanya lalai dari dia, mungkin orang tuanya lagi pandangannya bukan ke dia, langsung melotot matanya ke anak gadisnya lewat. Tapi ketika orang tuanya melihat kepada dia, langsung ditundukkan pandangannya, pura-pura menundukkan pandangan. Itulah yang dimaksud kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat, mata pembohong. Di depan orang pura-pura menundukkan pandangan, tapi ketika tidak ada yang melihat, matanya melotot. Allah Maha tahu mata-mata yang seperti ini. Kalau mata keranjang, nah itu ketahuan, ini mata keranjang ini orang. Tapi kalau mata yang berkhianat, ini yang sulit dideteksi, yang mana ini orang ini. Tapi Allah Maha tahu yang mana mata yang suka berkhianat. Ya'lam kha'inatal a'yun, Allah Maha mengetahui kha'ina, khianatnya mata seseorang. Wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang kamu sembunyikan dalam dadamu, Allah Maha tahu. Apa yang kamu sembunyikan dalam dadamu, Allah Maha tahu. Tidak ada yang tahu kan di luar daripada kita. Tidak ada yang tahu apa yang kita sembunyikan, apa niatnya, tidak ada yang tahu. Ya. Kalau ada yang tahu niat saya, maka dia pasti dukun. Sebab tidak ada yang tahu apa yang kita sembunyikan. Tidak ada yang tahu. Makanya dalam agama itu, ya, dalam agama itu kita menghukumi seseorang dengan zahirnya. Adapun niatnya, apa yang ada dalam niatnya diserahkan kepada Allah. Sebab kita tidak tahu. Ya, tapi Allah Maha tahu. Ketika ada sahabat Usama bin Zaid membunuh orang, membunuh seorang kafir yang lari dari peperangan, padahal dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, marah Nabi, kenapa kamu bunuh dia? Padahal dia sudah mengucapkan La ilaha illallah. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Dia itu ucapkan La ilaha illallah karena takut pedangku, takut dia saja mati, maka dia ucapkan. Nabi ulang, kenapa kamu bunuh dia? Marah Nabi. Nah, kembali Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia itu pura-pura saja, niatnya tidak ikhlas. Nabi ulang, kenapa kamu bunuh dia? Kata lagi, ala syaqatta sadrahu hatta ta'lama aqalaha amla, sudahkah kamu belah dadanya sehingga kamu tahu dia ucapkan itu ikhlas atau tidak? Sesungguhnya kita ini hanya diperintah oleh Allah untuk menghukumi orang lahiriahnya, sarair batinnya diserahkan kepada Allah. Kalau memang dia ikhlas, Allah yang menghukumi dia nanti. Adapun batinnya ya, zahiriannya itu yang kita hukumi. Dia ucapkan la ilaha illallah sudah muslim. Kalau dia pura-pura, itu urusannya dengan Allah. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu batinnya seseorang. Ya. Ketika dia berkata, ya Allah, saya berjihad karena engkau. Apa kata Allah? Bohong. Di hari kiamat ingat, di hari kiamat apa kata Allah? Yauma tublas sarair. Di hari kiamat tubla akan dinampakkan as-sarair, segala rahasia-rahasia. Yang kita sembunyikan di dunia nampak, diperlihatkan oleh Allah semuanya. Ya. Wa husila ma fi sudur, kata Allah. Wa husila ma fi as-sudur, akan diungkap, akan dibelah, dikeluarkan semua yang ada dalam dada. Keluarkan semua oleh Allah di hari kiamat. Termasuk ini orang. Apa kata dia? Di dunia orang, masya Allah, orang mengatakan luar biasa itu fulan. Iya. Makanya di dunia itu kalau ada orang berjihad kemudian mati dalam jihad, tidak boleh kita mengatakan fulanun syahid. Tidak boleh dipastikan fulan mati syahid. Tidak boleh, dilarang dalam agama. Tidak boleh. Kenapa? Sebab kita tidak tahu niatnya apa. Kita hanya berharap semoga. Lain-lain kalau semoga. Kalau kita memastikan, tidak boleh memastikan fulan syahid. Tapi kalau kita mengatakan semoga dia mati syahid, semoga, mudah-mudahan. Adapun memastikan tidak, tidak boleh. Kenapa? Sebab niat manusia tidak ada yang tahu. Ya. Dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah adalah tidak boleh memastikan seseorang di neraka atau di surga, atau memastikan dia syahid atau tidak. Kecuali kalau sudah ada dalil dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan ia syahid. Nah, baru kita katakan dia syahid. Seperti Hamzah, paman Nabi. Nah, ada dalil dari Nabi syahid. Kemudian siapa? Umar, Utsman. Ada dalil dari Nabi Umar, Utsman syahid. Maka kematiannya Umar karena ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, maka kita pastikan bahwa Umar syahid. Kenapa? Nabi yang bilang syahid. Kematiannya sahabat Utsman yang dibunuh oleh para pemberontak Khawarij, itu dipastikan syahid. Ali bin Abi Thalib syahid. Kenapa? Ada dalil dari Nabi. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita pastikan. Tidak boleh. Kalau lahiriahnya meninggal dalam pertempuran, maka kita berbaik sangka. Mudah-mudahan dia syahid. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Tapi memastikan, jangan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ya. Dia pun berkata kepada Allah, kamu bohong. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Innama tuqatilu li'ayyu qala jari. Sesungguhnya kamu itu berperang. Diungkap oleh Allah, lihat ya, dibongkar oleh Allah. Kamu berperang niatmu untuk dibilang pemberani. Itu tujuanmu di dunia. Setiap kamu berangkat, kamu selalu mau dibilang pemberani, jagoan, hebat, pahlawan. Itu dia. Jadi pujian manusia kan? Ria. Ya. Faqad qila, kata Allah, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian itu. Kamu sudah dapat. Karena itu niatmu, sudah kamu dapat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Apa niatnya? Mau dibilang pemberani, apa kata Allah? Apakah dia kira? Ya sudah. Kamu sudah dapat itu niatmu di dunia. Orang semua sudah mengatakan kamu pemberani. Setiap kamu berangkat pasti orang memujimu. Setiap berangkat pasti orang memujimu. Meninggal kamu, akhirnya kamu diberi pahlawan tanda jasa. Apa itu? Pahlawan apa itu? Pahlawan nasional, pahlawan ini. Itu memang tujuannya. Ya. Kata Allah itu, karena itu tujuanmu di dunia, mau dibilang ini, mau diberikan gelar seperti itu, ya sudah. Gila, kamu pun mendapatkannya. Ya. Tsumma umira, setelah itu kamu sudah dapat di dunia, sekarang kata Allah, sekarang malaikat, kamu malaikat, ambil dia. Ambil dia. Mereka diperintahkan untuk mengambil dia, fasuhibah. Kemudian diseret, seret dia. Suhibah itu artinya apa? Diseret. Ya. Dan diseretnya bukan kepalanya di atas, kakinya diambil, diseret wajahnya. Wajahnya terseret. Seret. Seperti itu keadaannya, betul-betul dihinakan oleh Allah. Seret. Suhibah. Ala wajahihi, di atas wajahnya. Seret. Entah berapa lama diseret, berapa jauhnya itu. Wallahualam. Yang jelas diseret, menuju ke mana? Menuju ke neraka. La ilaha illallah. Diseret. Sampai di neraka, ulqiya finnar. Begitu sampai di neraka, ulqiya. Apa artinya ulqiya? Dilempar. Bukan dimasukkan. Bukan udkhila. Kalau udkhila, dimasukkan. Kalau ulqiya, itu dicampakkan. Dilempar dengan keras. Na'udzubillah. Itulah nasibnya pejihad tadi. Yang niatnya salah dalam berjihad. Salah. Barakallahu fi. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu tadi. Berjihad tapi masuk neraka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Adalah orang yang ketika hidup di dunia adalah orang yang menghabiskan umurnya menuntut ilmu agama. Ta'allamal ilm, belajar ilmu agama. Seperti antum ini. Seperti saya, antum. Belajar ilmu agama, Masya Allah. Ya. Dan dia menghabiskan usianya untuk belajar Al-Quranul Karim. Jadi tahassus khusus Al-Quran dia belajar, mulai dari tajwidnya, bacaannya, jenis-jenis qiraah, ada qiraah sabah, ada qiraah ini, dipelajari semua. Bacaannya bagaimana, terus tafsirnya apa? Masya Allah, luar biasa. Di hari kiamat dibawa dia, hei penuntut ilmu, ayo maju. Hei pembaca Al-Quran, maju. Setelah itu sama dengan yang pertama tadi, fa'arrafaha ni'mah, diperlihatkan nikmatnya Allah. Ini pernah saya berikan kamu di dunia ini nikmat. Ini. Kamu akui? Iya. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Apa yang kamu lakukan? Apa jawaban dia? Ya Allah, yang penuntut ilmu, ya Allah, aku menggunakan nikmat itu. Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku gunakan nikmat itu untuk belajar ilmu agama dan mempelajari Al-Qur'an karena engkau, kata dia, karena engkau. Ya, Masya Allah. Menuntut ilmu agama ya. Ya, dari kecil belajar. Besar masuk pondok pesantren. Ya. Pergi ke Yaman, kemana, ke Saudi, kemana, dan seterusnya. Ya, didalami Al-Quran. Ya. 10 tahun, 20 tahun, Masya Allah. Ya. Di hari kiamat ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku? Dia berkata, ya Allah, aku habiskan untuk belajar ilmu agama dan mempelajari Al-Quran karena engkau. Allah berkata kepadanya, kadzabta, kamu juga bohong, kamu juga dusta. Ya, kamu juga berdusta, berbohong bahwa kamu belajar itu untuk saya. Bukan itu tujuan kamu, bukan itu niat kamu. Bohong kamu. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau kita yang mengalami itu? Yang tadinya kita berbahagia, sudah saya akan berbangga dengan talabul ilmi saya. Ternyata di depan Allah, apa kata Allah? Bohong kamu. Na'udzubillah. Coba antum bayangkan kalau antum diperlakukan seperti itu. Selama ini belajar di satu majelis, ya, ternyata di hari kiamat kamu dianggap pembohong oleh Allah. Dusta kamu dengan niatmu. Tidak benar niat itu. Innama. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tata'allama al-ilma liqala 'alim wa taqra'u al-Qur'an lituqala qari. Sesungguhnya engkau belajar ilmu agama hanya ingin disebut sebagai alim. Hanya mau dikata sebagai alim, sebagai ulama. Mau dibilang ulama, mau dibilang ustaz, mau dibilang kiai, mau dibilang habib, mau dibilang ini saja. Itu tujuanmu belajar. Mau dapat pujian saja dari manusia. Masya Allah ilmunya, Masya Allah anunya. Itu saja tujuan. Barakallahu fiik. Ya. Atau belajar ilmu agama yang jelas apapun tujuannya selain Allah, selain agama, selain dakwah, selain ini, apapun tujuannya selain agama, selain Allah, maka masuk. Itu dari contoh saja ya. Contoh kasus, dia belajar hanya ingin dikatakan ustaz. Hanya ini dikatakan alim, kiai dan seterusnya. Gelar-gelar manusia. Intinya mau dapat pujian. Intinya mau dapat dunia di balik ilmu yang dia pelajari. Dan kamu belajar Al-Quran hanya mau dibilang qari. Apa artinya qari? Ahli qiraah. Supaya orang memuji kamu, ah, dia itu sudah Masya Allah itu. Tujuannya apa? Ya, mau di, belajar Al-Quran supaya dibilang itu seorang qari bersanad. Sanadnya tinggi. Muridnya anu. Ini itu saja tujuan. Tujuan-tujuan dunia. Ada orang belajar menghafal Al-Quran hanya ingin dapat apa? Hah? Dapat juara. Al-Quran dipelajari hanya untuk diperlombakan saja. Apakah tujuan Al-Quran diturunkan untuk diperlombakan saja? Tidak. Walaupun memperlombakan Al-Quran itu tidak dilarang oleh ulama. Tetapi ingat, tujuan utama Al-Quran dipelajari untuk apa? Untuk ditadabbur dan diamalkan dan didakwahkan. Itu tujuan utama. Ya. Ada orang belajar. Tujuannya apa? Tujuannya menghafal Al-Quran. Tujuannya memperbagus Al-Qurannya. Untuk apa? Pertandingan saja. Gelar-gelar dunia saja. Penamalannya tidak. Ya. Hati-hati. Bahkan dia perjual belikan Al-Qurannya. Dia menghafal Al-Quran untuk diperjualbelikan, ditawar-menawarkan. Ya, na'udzubillah. Ya. di musim-musim tertentu kan banyak orang butuh penghafal Al-Quran. Dia tahu oh di musim Ramadan itu banyak orang butuh imam tarawih. Nah, akhirnya anaknya dimasukkan, kamu juga masuk. Tujuannya apa? Itu tadi yang dikejar itu tadi, imam tarawih. Itu kan salah niat itu. Ya kalau imam tarawih tujuannya supaya membantu orang, bagus, niat benar. Ya kalau imam tarawih itu kan masya Allah, kalau di daerah anu itu 10 juta, kalau di daerah ini lebih lagi. Itu yang memotivasi dia. Na'udzubillah. Ya, maka terjadilah jual beli Al-Quran. Nah, ada orang datang, ini kejadian. Ada orang datang ke sebuah lembaga agama terkenal penghafal Al-Quran. Datang di situ memang pusat penghafal Al-Quran. Orang kalau membutuhkan imam tarawih ke sana, cari di situ. Dan rupanya sudah di level-levelkan, level ini. Yang 30 juz di level, yang bagus suaranya, yang kurang bagus, yang kurang ini. Yang ini. Datang pengurus masjid, ini kejadian ya. Nyata terjadi. Datang. Kami butuh imam tarawih. Kami mohon tolong imam tarawihnya yang bagus-bagus. Kalau bisa yang sudah dewasa-dewasa, jangan anak-anak. Ditanya, berapa kemampuannya masjidmu? Masya Allah, na'udzubillah. Berdiri bulu-bulu. Berapa kemampuannya masjidmu? Ketika disebut sekian. Padahal itu sudah luar biasa itu, sebut sekian. Apa kata orang itu? Susah tong kokal. Langsung. Elok kau balik lopo, tapi doik bicu doik lu. Pakai bahasa Bugis. Orang Bugis. Yang orang Bugis terkenal itu adab-adabnya dan terkenal itu bila. Bahasa Bugis ya, kebetulan daerah Bugis memang. Apa artinya? Susah. Susah kau jadi ikut. Balik lopo meloki. Tapi dah bicu dah ini. Artinya, kamu mau ikan besar, tetapi uang kecil uangmu. Kamu mau yang bagus, tapi begitu ditarifnya. La ilaha illallah. Kira-kira bagaimana ini? Kau sekalian. Makanya pelosok-pelosok itu tidak ada imam tarawih yang bagus-bagus. Kenapa? Karena sudah seperti itu. Tidak ada yang mau. Kalau disadari, setelah selesai, terima kasih. Terima kasih sudah kasihkan ki. Ya? Sehingga yang pelosok-pelosok itu yang butuh imam kasih mereka. Kalau ada ya orang bilang carubunah. Orang Bugis bilang carubunah ya. Kalau kerupu itu kan ada kerupu. Kalau sudah mau habis kayak itu kan sudah jadi hak itu sudah itu. Carubunah. Akan sikat. Ya. Kalau di kota-kota, oh luar biasa. Coba perhatikan, masjid-masjid besar, yang bagus-bagus itu. Kenapa? Melompat dari nah. Ini fenomena setiap tahun, kau sekalian. Ada lagi, pulang cerita. Berapa kamu dapat sekalian? Saya tidak mau lagi di masjid situ. Tahun depan saya mau di sana lagi. Lah, seperti itu. Iya. Jadi tujuannya belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu itu. Sementara Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika Al-Qur'an, kami turunkan kepadamu. Al-Qur'an kami turunkan kepadamu. Tujuannya apa kata Allah? Liyadabbaru ayatihi, agar supaya kalian mentadabburi ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang punya akal itu sadar, insaf dengan ayat-ayat Allah. Ya, akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mentadabburi. Itu tujuan. Ya. Al-Quran diturunkan bukan untuk yang lainnya. Ya. Tapi kalau mau dipertandingkan supaya penyemangat, tidak apa-apa. Tidak dilarang oleh ulama, tapi bukan itu tujuan utama. Itu hanya sarana supaya anak-anak kita semangat untuk menghafal. Dan seterusnya. Tapi jangan itu tujuannya, anak kita dimasukkan supaya bisa seperti itu. Hah. Barakallahu fiik. Ya. Ikhwana fid din azzakumullah. Ya, azan dulu. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang kedua tadi, orang yang belajar agama ya dan Al-Qur'an tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia. Mau dibilang alim, mau dibilang qari. Maka kata Allah, kamu bohong. Ya, kemudian Allah berkata kepada malaikat, ambil dia, sama, ambil dia, seret dia. Penghafal Al-Quran tadi diseret. Penghafal Al-Quran diseret. Ustadz diseret. Kiai diseret. Ya. Kenapa dia diseret? Niatnya salah. Ustadz salah niat. Kiai salah niat. Mau jadi kiai supaya apa? Mau belajar ilmu agama supaya bisa jadi kiai. Karena kalau jadi kiai itu begini-begini nanti. Diperlakukan oleh manusia sedemikian rupa sampai mereka gulu dalam memperlakukan kiainya. Sampai ada kiainya datang, diam. Apa itu? Kiainya datang langsung apa? Langsung berlutut. Gulu. Langsung berlutut menyambut kiainya kemudian. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang kemudian ada sahabat yang berdiri menyambut Nabi, Nabi marah. Nabi marah. Dan Nabi mengatakan, kalian berbuat seperti perbuatan orang-orang Romawi, orang-orang kafir itu. Nabi marah. Santai saja. Kan begitu. Ya. Menghormati kiai perlu, penting, harus. Tapi penghormatannya jangan berlebih-lebihan. Iya. Jangan berlebih-lebihan. Nazzilil nas manazilahum. Tempatkan kedudukan manusia sesuai dengan porsinya. La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, kata Nabi. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti Nabi. Orang-orang Nasara terlalu berlebih-lebihan memperlakukan Nabi Isa. Innama ana abdu, saya hanya hamba Allah. Ya. Ikhwana fi din, azzakumullah. Ya. Jadi diseret dia kemudian di lemparkan juga ke dalam neraka. Waliyatu billah, penuntut ilmu dan pembaca Al-Qur'an. Ya. Makanya Nabi mengatakan man talabal ilma li arba' dakhala an-nar. Siapa yang belajar ilmu agama karena empat masuk neraka. Hati-hati kalau ada niatnya ini, satu dari empat ini masuk neraka anda. Yang pertama, ya, liumari bihi subaha, untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi belajar ilmu agama supaya bisa berdebat, jago debat nanti. Tujuannya itu. Jadi dia belajar ilmu agama supaya bisa mendebat, siapa yang dia bisa debat? Orang-orang bodoh. Iya. Itu tujuannya. Masuk neraka itu kalau ada orang menuntut ilmu untuk supaya dia bisa mendebat orang bodoh. Tujuannya itu. Apalagi kalau tujuannya dia belajar ilmu agama untuk mendebat sunnah. Na'udzubillah. Kalau ini tadi orang bodoh, dia tujuannya supaya orang bodoh dia bisa kalahkan. Dia kalah lah kalau orang bodoh. Iya. Baik. Yang tidak berilmu, yang muda, yang tidak paham ilmu yang mendalam, ya itu ya sudah. Auliyas syarifa bihi wujuhan nas, atau dia belajar ilmu agama untuk memalingkan pandangan manusia kepada dia. Liyas syarifa, untuk memalingkan bihi dengan ilmunya wujuhan nas, wajah-wajah manusia kepada dia. Tahu maksudnya apa ya? supaya orang mendatangi dia, memuji dia, anu dia, untuk menarik perhatian orang. Tujuannya itu belajar ilmu agama supaya menarik, untuk menarik penglihatan orang, untuk mengundang orang datang kepada dia. Itu tujuannya. Iya. Tapi saya tidak ingat apa yang berikutnya itu. Itu yang saya ingat dari hadisnya. Yumar ya bisufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas. Baik. Yang ketiga yang saya ingat maknanya adalah untuk mencari harta manusia. Harta yang dia ingin cari dengan ilmunya. Ya. Na'udzubillah. Baik. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga tadi, yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kepadanya kekayaan yang luar biasa di dunia. Semua jenis harta disebut hadis, yu'tihi min asnafil mali kullihi, kata Nabi. Diberikan kepadanya semua jenis-jenis harta di dunia. Semua perbendaharaan harta di dunia dikasih Allah sama dia. Rumah punya, bahkan mungkin penjual rumah dia, developer, ya, kendaraan, ada kendaraannya, penjual mobil juga, apalagi semua jenis-jenis harta dunia, kekayaan dunia diberikan oleh Allah sama dia. Masya Allah. Dia punya banyak kebun, banyak mobil, penjual rumah dan seterusnya. Masya Allah. Istri pun 4. Ya kan? Diberikan. Di hari kiamat ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia berkata apa? Ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satupun sarana yang saya tinggalkan di mana kamu senang untuk seseorang berinfak di situ kecuali saya berinfak di situ. Luar biasa kan amalnya? Tidak ada satupun sarana, kata dia, sabil, jalan, sarana, fasilitas yang di situ butuh infak kecuali saya bersedekah di situ. Setiap ada fasilitas-fasilitas yang butuh dibantu, pasti saya bersedekah di situ. Kalau di Makassar ini ada 1000 masjid butuh sedekah, semua disedekah. 1000 masjid, pokoknya tidak ada saya tinggal. Pokoknya butuh bantuan, pasti sedekah di situ. Tidak ada yang ditinggalkan, masya Allah. Ada pesantren sunnah butuh bantuan, bantu. Semua pesantren sunnah di Indonesia dibantu oleh dia. Ada semua sumbangannya di situ, banyak-banyak semua. Pokoknya ada orang butuh bantuan, pasti ada namanya. Masya Allah. Perhatikan amalnya, luar biasa sedekahnya. Ahli sedekah. Tidak ada yang kalah sedekahnya di dunia. Sama dia bilang apa tadi? Tidak ada satu sarana yang butuh disedekahi kecuali saya bersedekah di situ. Dan saya lakukan itu ya Allah karena engkau. Ya, laka karena engkau. Ikhlas karena engkau ya Allah. Apa kata dia? Kadzabta. Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu juga bohong. Bohong juga. Innama fa'alta dzalika liqala jawwan. Sesungguhnya niatnya kamu melakukan itu semua hanya mau dibilang dermawan. Mau dibilang dermawan, masya Allah. Dan umumnya orang bersedekah itu niatnya. Banyak manusia seperti itu niatnya mau dibilang dermawan, masya Allah. Iya, luar biasa. Memang itu aneh itu, luar biasa, dermawan sekali itu. Iya. Itu tujuan kamu. Hati-hati. Ketika kita mengeluarkan harta kita, hati-hati, niat-niat ini. Mau dibilang, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mau dibilang dermawan, ya. Maka contoh, maka cuah, ya, dermawan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qad qila, dan apa yang kamu niatkan itu telah kamu dapatkan di dunia. Kan itu tujuanmu. Mau dibilang dermawan sama orang, sudah diberi oleh Allah, kamu sudah dibilang dermawan. Masya Allah, dari ujung Sabang sampai Merauke kamu dikenal Haji Bakacoa. Sampai bukan lagi Haji Anu disebut, langsung ditolak Haji Bakacoa. Diganti namanya Bakacoa. Saking dermawannya. Bukan lagi haji ini, tapi Haji Dermawan. Orang sudah panggil Haji Dermawan. Kenapa? Saking dermawannya. Menurut pandangan orang kan, itu kan kita yang menilai dengan lahirnya orang. Tapi apa yang ada dalam batinnya Allah yang tahu. Makanya Allah katakan sudah. Di dunia kamu mau dibilang dermawan, sekarang malaikat ambil dia, seret dia di atas wajahnya, lemparkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Ikhwana fid din rahimani Allah wa iyyakum. Tiga golongan manusia di dunia ini masya Allah, tapi di akhirat pertama masuk neraka. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Tidak lain karena riya. Semuanya riya. Semuanya mau dilihat, semuanya mau dikata, semuanya mau dibilang, beramal. Maka itulah nasibnya ikhwas kalian. Orang yang riya. Itulah nasibnya. Barakallahu fikum. Iya. Makanya karena riya seperti ini bahayanya. Ya. Menghilangkan amalan manusia. Ya, bahkan memasukkan dia ke dalam neraka karena riaknya, kan begitu. Makanya Imam Nawawi mengatakan tadi, orang yang riya bukan sekedar amalnya tidak dibalas oleh Allah, tapi justru berdosa, justru masuk neraka dia karena riya. Dan itu tadi hanya contoh saja. Ya lain bisa orang haji. Kenapa dia haji? Tujuannya apa? Haji. Mau dibilang haji kalau pulang. Iya. Kalau pulang tidak dipanggil haji, marah. Kalau bersedekah kekurangan hajinya namanya marah. Kenapa tidak ada hajinya? Berarti kan tujuannya haji lain. Terlihat di situ. Ternyata tujuannya ini Bapak Haji, mau dibilang haji. Iya. Ya subhanallah. Amalan yang luar biasa kan. Jadi malapetaka karena ikhlas, karena tidak ikhlas. Coba lihat tadi, berjihad itu amalan luar biasa itu ikhlas kalian. Luar biasa itu jihad. Iya. Luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Lisyahidi indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid itu di hari kiamat akan mendapatkan 6 keutamaan. Mati syahidnya benar ya? Ikhlas. 6 keutamaan untuknya. 6, luar biasa. Yughfaru lahu, diampuni dosanya, langsung diampuni dosanya oleh Allah. Fi awwali duf'atin min dami, pada awal mengucur darah, baru terkena sabetan mengucur darahnya, maka dosanya keluar bersamaan dengan mengucurnya darah. Luar biasa. Wa ya'malu minal faza'il akbar, akan diberikan keamanan oleh Allah di hari manusia ketakutan. Dia diberi rasa aman, tidak ada rasa takutnya. Santai dia. diselamatkan, dibebaskan dari azab kubur. Bahkan orang yang mati syahid itu apa? Tidak ada pertanyaan malaikat. Luar biasa. Itu hanya bagi orang mati syahid. Tidak ada pertanyaan munkar dan nakir. Tidak ada fitnatul qabr. Tidak ada. Kata Abu Barakatis Suyuk, fitnatan lahu, kata Nabi. Cukuplah kilatan pedang. Itu sebagai ujian baginya. Sudah lolos ujian. Itu kan sudah membuktikan keimanannya itu sudah. Untuk apa lagi diuji siapa Tuhanmu? Dia sudah betul-betul beriman itu. Kilatan pedang itu yang menyebabkan dia, keimanannya yang menyebabkan dia siap menghadapi kilatan-kilatan pedang di atas kepalanya. Cukup itu fitnah, kata Nabi. Cukup itu tidak perlu lagi ditanya di kubur, kata Nabi. Itu sudah lolos. Selamat. Kalau dia selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, maka dipastikan selamat dari azab kubur. Itu orang mati syahid. Ya. Wa yuzawwaju sintain wa sab'ina zawjatan min al-huril 'ain, kata Nabi. Akan dinikahkan di hari kiamat dengan bidadari sintain wa sab'in, 72. Kayak bagaimana itu kalau 72 itu? Bagaimana caranya itu 72 dihadapi? Iya kan? Bisa 72? Bisa. Sebab di hari kiamat laki-laki itu dikasih kekuatan 100 kali lipat. Bisa dia dalam satu malam 100 orang. Bisa. Itulah nikmat surga. Masya Allah. Dikasih 72, luar biasa mati syahid itu. Makanya banyak sekarang orang mau mati syahid. Nah, itu dikasih itu. Orang yang di dunia stres, tidak bisa-bisa menikah, mau sekali menikah tidak bisa menikah, didapat sama orang khawari. Gampang, mau menikah dengan bidadari, ledakkan dirimu. Kamu akan bertemu dengan syurga 72. Akhirnya apa? Dia pergi bukan bidadari. Ada apa? Bidadare. Ya kan? Bidadare, monyet. Dare, dare itu kan bahasa Bugis. Artinya monyet. Ya. Monyet itu kan gosong, hitam ya. Karena kamu redakan diri, dapat gosong juga. Itu bukan jihad. Fa rabbina azzaqallah. Wa yashfa'una fi 70 min aqaribi, dan orang mati syahid itu akan diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, menyelamatkan keluarganya dari neraka dengan izin Allah. Berapa keluarga? 70. 70 keluarganya bisa diberi syafaat oleh dia dengan izin Allah. Hadis ini sahih. Coba lihat, mati syahid itu luar biasa, jihad itu luar biasa. Iya. Tapi coba lihat, ketika dia tidak ikhlas, apa yang terjadi? Seperti itulah. Menuntut ilmu, siapa yang meragukan pahala menuntut ilmu? Sering kita dengarkan, man salaka tariqa, siapa yang menempuh sebuah jalan, keluar dari rumahnya, menuju masjid, menuju pesantren, menuju tempat untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Ini kalau ikhlas. Kalau benar niatnya meninggalkan rumah, ikhlas, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Tetapi kalau niatnya salah, dimudahkan jalannya menuju neraka. Membaca Al-Quran, masya Allah, akan menjadi syafaat. Kan begitu? Dan kedudukannya di syurga itu tergantung bacaannya di dunia. Iqra wartaqi, kata Allah, baca, naik lagi. Masya Allah. Baca lagi, naik lagi tingkatan dari syurga. Fa inna akhirat manzilatika fil jannah inda akhir ayatin taqra'uha, kata Nabi. Kedudukannya di syurga itu pada akhir ayat yang dia baca. Itu kalau orang belajar Al-Quran dengan benar. Itu dia kedudukannya di surga tinggi. Man hafizal Qur'an wa amila biha. Siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan, nah, perhatikan, mengamalkan ada syaratnya, menghafal dan mengamalkan. Albasa walidayhi tajan, maka anak itu, anak yang menghafal Al-Quran tadi dan dididik untuk beramal, maka di hari kiamat dia akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota. Dia akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota tajan, sebuah mahkota di atas kepala. Al-yaqutatu minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Satu permatanya itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu permatanya itu jauh lebih indah, lebih daripada dunia segala isinya. Tapi apa tadi ketentuannya? Anaknya menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan. Bukan menghafal untuk bertanding saja, tapi tidak diamalkan. Dimasukkan anak kita ke pondok tahfidz, kemudian dididik untuk beramal dengan hafalannya. Maka itulah anak yang akan memakaikan kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat, mahkota. Masya Allah. Ya, artinya apa? Ketika disebutkan akan dipakaikan kepada orang tuanya mahkota, artinya apa? Dia masuk ke dalam syurga lewat sebab anaknya yang menghafal Al-Quran. Luar biasa. Ya. Apalagi kalau orang tuanya penghafal Al-Quran, mengamalkan, anaknya juga demikian. Luar biasa. Istrinya pun demikian. Luar biasa. Ikhwana fillah rahimani Allah wa iyyakum. Bersedekah pun demikian. Luar biasa itu amalan sedekah. Ya. Tameng dari api neraka, bahkan Nabi mengatakan walaupun separuh kurma, sepotong kurma yang kamu sedekahkan itu akan menyelamatkanmu dari azab neraka. Sepotong kurma. Tapi kalau ikhlas. Tapi ketika tidak ikhlas, 1000 masjid dia bangun, masuk neraka akhirnya. Karena tidak ikhlas. Bukan sepotong kurma lagi, 1000 masjid, 1000 pesantren, semua lembaga agama namanya ada. Tapi ketika dia tidak ikhlas, neraka untuknya. Maka ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum, begitu bahayanya ini riya. Nabi peringatkan dalam hadis. Dalam hadis setelahnya, pada hadis setelahnya Nabi peringatkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Sa'id marfu'a, dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu marfu'a. Hadis terakhir pada bab ini. Saking bahaya ini syirik, perhatikan bagaimana Nabi memberikan peringatan dari bahaya ini riya. Subhanallah. Bahaya sekali khas kali riya ini kalau menimpa kita. Makanya Nabi peringatkan kepada sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum? Maukah aku beritahukan kepada kalian? Maukah aku kabarkan kepada kalian bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal? Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada al-masih ad-dajjal?" Coba Nabi peringatkan bahayanya. Setelah kita lihat tadi ya, bagaimana amal itu ditolak, bahkan masuk neraka, maka Nabi peringatkan. Kenapa? Sebab ini berbahaya sekali dan sangat mudah manusia terkena. Sangat mudah. Beda kalau jarang orang bisa terkena, ini sangat mudah dan siapapun bisa kena, sampai orang berilmu pun bisa kena. Sampai ahlus sunnah pun bisa kena. Ya? Ikhwan fillah, Nabi mengatakan, "Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-nasih ad-dajjal?" Ya. Kepada siapa Nabi katakan ini? Kepada siapa? Kepada sahabat. Nabi bilang ini kepada sahabat loh. Dan Nabi katakan ini ketika sahabat berkumpul, di saat itu mereka berkumpul. Kumpul mereka, apa mereka bahas? Mereka bahas bahayanya fitnah al-Masih ad-Dajjal di akhir zaman. Mereka bahas itu. Bagaimana nanti manusia tidak ada bisa selamat? Manusia, masya Allah, saking bahayanya fitnahnya, sampai Nabi menyuruh kita berlindung kan setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita disuruh berlindung setiap hari dalam sholat lima waktu kita. Berapa kali? Berapa rakaat semua sholat lima waktu? 17 kali. Nah, bukan 5 kali ya. Karena terakhir nanti. Itu sholat 5 waktunya. 5 kali, minimal 5 kali. Minimal 5 kali dalam sehari kita disuruh berdoa memohon perlindungan dari fitnah ad-dajjal. Kenapa? Bahaya fitnahnya. Bahaya sekali. Banyak orang beriman kepada dajjal karena fitnahnya yang luar biasa. Tapi perhatikan, ternyata apa kata Nabi? Ternyata Nabi mengatakan, aku lebih takutkan kepada kalian ini, amalan ini daripada fitnahnya Dajjal. Aku lebih takutkan fitnah amalan ini daripada fitnahnya Dajjal. Nabi bilang kepada siapa tadi? Sahabat yang sedang bermudzakarah. Ya. Apa yang Nabi takutkan? Kata sahabat ketika Nabi katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih menakutkan dari Dajjal? Bala. Sahabat mengatakan, bala, benar ya Rasulullah, tolong. Apa itu? Kata Nabi, asyirkul khafi. Yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik khafi. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang namanya tersembunyi kan? Tidak terlihat. Wah, menakutkan itu. Sesuatu yang terlihat gampang dihindari. Tapi kalau dia tidak terlihat, bagaimana itu? Sulit. Menakutkan itu kalau tidak terlihat musuhnya. Kalau musuh di depan, masya Allah. Tapi kalau musuhnya tidak terlihat, di mana arahnya? Menakutkan itu. Kita mempersiapkan dari arah sana, ternyata muncul dari belakang menghantam. Menakutkan. Syirkul khafi. Syirik yang khafi. Ya. Dari sini para ulama membagi dua syirik. Ada syirik khafi. Ada syirik zahir. Ya, syirik yang nampak dan syirik yang tersembunyi. Itu pembagian ulama. Syirik yang nampak, ya seperti orang menyembeli, itu kan nampak syiriknya. Yang terlihat dilakukan oleh anggota tubuh, sujud, berdoa, bernadar. Tapi kalau syirik khafi, dia syiriknya di sini, terletaknya di sini, syiriknya. Dalam hatinya di bercokol itu syirik. Sehingga tidak terlihat. Ya, yang mana yang disebut syirik khafi? Kata Nabi, yaqumur rajul. Nabi memberikan contoh, contoh syirik khafi. Ya. Tapi bukan hanya ini saja, ini contoh ya, contoh. Yang lainnya bisa dikiaskan. Kata Nabi, yaqumur rajul, seorang berdiri salat. Itu syirik khafi. Salat ya. Contoh. Contoh syirik khafi adalah seseorang yang sedang salat, kata Nabi. Salat. Tapi syirik. Bagaimana dia ketika dia berdiri, fayuzayyinu salatahu, kata Nabi, dia memperindah salatnya, memperbagus. Yang tadinya hanya baca kul huwallahu ahad ketika tidak ada orang, ini langsung apa? Langsung surah-surah panjang. Ya, yang tadinya Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah, pokoknya Masya Allah, terbagus. Yang tadinya ruku, Allah Akbar, Allah Sabir Al-Hamidah, ini sekarang ruku setengah jam. Masya Allah, diperindah sholatnya. Kenapa diperindah? Lima yara, karena dia melihat min nadri rajulin lain. Dia melihat ada orang yang melihat sholatnya, ada orang yang memperhatikan sholatnya. Berarti apa yang namanya? Riya kan? Itulah riya. Dia beramal, dia sholat, ya, karena ada yang melihat dia, maka dia terbagus. Supaya dipuji nanti, Masya Allah, kalau aku sholat luar biasa, belum pernah saya melihat ada orang sholat seperti itu. Diperbagus. Ini contoh ya, contoh syirik khafi. Maka semua amalan dia lakukan diperbagus amalnya, diperindah amalnya, karena dilihat orang ingin dipuji. Itulah syirik khafi. Orang yang bersedekah tadi, nanti dia mau keluarkan sedekahnya kalau dilihat, dipuji, kalau tidak, tidak juga. Syirik khafi. Jadi nabalai riya itu termasuk apa? Syirik khafi. Yang ini yang Nabi takutkan ini. Yang syirik yang seperti ini, yang tersembunyi ini. Yang dia beramal mengharapkan pujian. Ini yang berbahaya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan syirik khafi, riya ini pada sahabat. Kalau sahabat saja dikhawatirkan oleh Nabi, apalagi kita. Nabi khawatir kepada Abu Bakar, Nabi khawatir kepada Umar, Utsman, Ali, padahal mereka adalah orang yang sempurna imannya. Mereka adalah orang-orang yang tinggi ilmunya. Dikhawatirkan oleh Nabi, apalagi kita yang sedikit ilmu dan iman pun sangat rendah. Maka lebih harus khawatir. Apalagi Nabi katakan lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kenapa Nabi sampaikan demikian? Sebab fitnah Dajjal tidak banyak orang terkena. Hanya orang yang terkena hanya pada saat itu kan? Sampai sekarang belum muncul Dajjal itu. Yang terkena fitnahnya adalah yang ada pada zaman tersebut, dan itu pun tidak semua orang kena. Tapi kalau riya nanti di zaman Dajjal baru kita baru ada riya. Sebelum muncul Dajjal orang sudah riya. Dajjal belum muncul sudah bermunculan orang-orang riya. Makanya Nabi khawatirkan fitnahnya luar biasa. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana riya itu. Kata Nabi sampai berkhutbah loh. Nabi berkhutbah. Berkhutbah Nabi sampaikan ketika Nabi berkhutbah. Nabi bilang kepada sahabat, "Ittaqu hadzal syirk." Wahai sahabatku, hati-hati kalian. Ittaqu, jaga diri kalian dari syirik ini, yaitu syirik riya tadi. Syirik kecil ini, riya. Kenapa? Kenapa kalian harus waspada? Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena dia lebih tersembunyi, lebih halus daripada bunyi langkah kaki semut. Lebih halus daripada bunyi langkah kaki semut. Tidak terasa kan? Ada yang pernah mendengar langkah kaki semut? Nabi peringati, hati-hati kalian, waspada kalian. Dan tidaklah Nabi memperingatkan ini karena bahayanya tadi yang luar biasa. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Selamat dari riya ini tentunya sangat berat. Bagaimana tidak? Sahabat saja. Ya kan? Sahabat saja sampai demikian. Nabi khawatirkan mereka. Ya, Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in, satu zaman dengan Imam Malik dan satu level dengan Imam Malik ilmu dan ketakwaannya. Sufyan ats-Tsauri. Apa kata Sufyan? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada penyakit yang paling berat untuk aku obati daripada niat. Tidak ada penyakit yang paling berat untuk aku terapi daripada penyakit niatku. Niat ini susah. Susah menjaga ikhlas. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena dia selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Hanya dalam hitungan detik berubah lagi. Tadi ikhlas, begitu ada orang memuji langsung berubah. Iya kan? Masya Allah, itu dia. Berat. Banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi niat kita, mempengaruhi keikhlasan kita. Banyak faktor. Ya, luar biasa ini. Berat sekali. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Tentunya untuk menerapi ini riya, menyembuhkan ini penyakit riya, ya walaupun berat, tetapi para ulama menyebutkan ya, menyebutkan metode, ya sebab-sebab, ya agar seorang hamba bisa selamat dari penyakit riya. Walaupun ini metode, ya tentunya mengamalkannya berat. Tapi ya, kita berusaha semampunya. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, ada beberapa terapi yang disebutkan oleh para ulama. Ya, namun waktunya sudah sangat malam. Insyaallah taala kita undurkan. Ya, ini bab ini sudah selesai dalil yang kita bahas ya. Dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan secara ringkas nanti ya bagaimana penjelasan ulama agar kita selamat dari penyakit riya ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, setelah itu kita nanti akan masuk pada bab berikutnya yang masih ada hubungan dengan bab riya, yaitu bab minasyirki iradatul insani bi amalihid dunya, termasuk kesyirikan, kata Syekh, termasuk syirik ketika seseorang melakukan amal tapi tujuannya dunia. Melakukan amal ibadah tapi tujuannya dibalik itu dunia. Ini syirik kata beliau. Nanti kita terangkan. Ini bagaimana menepis perasaan riya yang muncul. Ya nanti ada penjelasannya insyaallah. Jika ada orang yang bersemangat untuk beramal, jika ada temannya, tapi kalau tidak temannya menurut semangatnya, ada temannya dia semangat karena termotivasi. Ya, ingat kembali definisi riya. Dia beramal karena kalau tujuannya menampakkan amalan untuk dipuji, nah itu riya. Tapi kalau dia, kalau temannya semangat, kalau tidak ada kurang semangat, bukan mau memuji ya, bukan baru tidak apa-apa. Itu biasa saja. Di situlah pentingnya berjamaah. Itulah pentingnya berjamaah. Ya, kalau ada teman muroja semangat kayak, kalau tidak ada, ya kan juga itu biasa saja. Itu tabiat manusia. Ya, ada teman diajak pergi taklim, kalau ada teman kan lebih semangat. Kalau tidak ada, ya, itu biasa saja. Yang penting bukan karena pujian teman, itu saja. Itulah pentingnya kita hafal definisi dulu ya. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya. Apakah termasuk riya ketika saya belajar menghafal Al-Quran agar ketika saya sholat mengimami teman orang lain bacaannya lancar? Riya atau tidak ini? Bukan riya. Perhatikan, apakah termasuk riya ketika saya belajar menghafal Al-Quran agar kita, tujuannya agar kita, agar ketika saya sholat mengimami teman bacaannya lancar. Bukan kan? Tujuannya bagus. Ya, supaya bacaannya bagus. Jadi dia belajar, bacaannya lancar, tidak tersendat. Tidak apa-apa. Ya, ini bukan riya. Baik. Yang penting tidak ada tujuan-tujuan pujian atau apa, itu bukan riya. Baik. Memperlihatkan harta, misalnya emas dan barang-barang berharga, apakah termasuk amalan riya? Ini ada emas gue, lihat kok. Hah? Ya, ta'amu baru emas. Saya ingin emas. Riya atau tidak? Ya. Lain, bukan riya. Ya kan? Ya. Sombong. Masuk ke kawasan sombong dia. Pamer, misalnya ya. Riya. Jadi tapi kalau tujuannya memperlihatkan emasnya, ya tergantung niat. Pokoknya tergantung niat itu orang. Kapan dia ada keinginan untuk mendapatkan pujian, ya itulah riya. Melakukan amal soleh, dan ini bukan amal ya. Dia ada perlihatkan emasnya kepada orang. Ya, tujuannya apa dia perlihatkan? Kalau tujuannya supaya mau dibilang, wah, berarti itu masuk daerah, dalam daerah sombong dia. Baru punya emas, baru cincin emas, ya. Saya rumahku emas, catnya, cat emas. Apakah bisa kita memilih rasa tidak suka terhadap pujian karena takut pujian itu bisa merusak niat? Terkadang wajah terlihat masam saat ada pujian. Bagus ini. Dan memang harusnya seperti ini, tidak suka dipuji. Iya, tidak suka. Dan inilah amalan salaf. Mereka tidak suka dipuji. Bahkan sudah pernah saya terangkan, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud berkata, kalau engkau melihat ada orang memuji, ya maka sumbat mulutnya dengan pasir. Karena hakikatnya dia tidak berbuat baik kepadamu, tapi justru dia membahayakan dirimu dengan pujiannya. Ya. Jadi kalau ada kalau ada orang yang tidak suka dipuji, alhamdulillah bagus itu. Tapi jangan juga dia pamer, saya tidak suka dipuji. Iya. Jadi diam-diam saja kalau ada orang memuji. Ya. Baik. Ini bagus. Orang tidak suka dipuji. Ibnu Mas'ud itu, kita tahu kedudukannya Ibnu Mas'ud luar biasa ya. Ketika beliau berjalan, ada orang ikuti dari belakang, ikuti. Ibnu Mas'ud tanya, apa ada yang bisa dibantu? Ya, kata dia tidak. Terus kenapa kamu ikuti saya? Kata dia, saya hanya ingin ikut kepada orang yang berilmu. Budi, dipuji-puji lah. Kata Ibnu Sirji, kembali kamu. Fa innaha dhullul littabi. Fa innaha, apa itu? Hei, diam. Baik. Fa innaha dhullul littabi wa fitnatul lil matbu. Karena itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti. Maksudnya kehinaan bagaimana? Ya, yang kamu ikuti ini bukan orang mulia. Kalau kamu ikut orang mulia, kamu juga jadi rendah. Kalau kamu mau ikut kepada orang hebat, kamu akan hebat juga. Yang kamu ikuti ini orang rendah, maka kamu akan menjadi rendah juga. Dhullul tabi. Kamu akan hanya akan menjadi orang rendahan kalau kamu ikuti saya. Apalagi Ibnu Mas'ud itu apa? Kurus. dan fitnah, kata Ibnu, dan akan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Akan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Ya, jadi tidak masalah kalau ada orang seperti ini, ya takut dipuji sehingga tidak suka. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan kritikan. Saya belum mengerti mengapa kita sering terlambat sholat isya pada saat taklim. Bukankah kita tidak boleh menunda sholat yang wajib? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, apa jawabannya? Hah? Menunda sholat isya itu sunnah. Mengakhirkan sholat isya itu lebih besar pahalanya. Dalilnya jelas. Ya, sudah lewat di pembahasan kitab Manhajus Syarikin. Sudah lewat ketika kita membahas waktu-waktu sholat. Dan sholat isya adalah waktu, apa, sholat isya itu adalah sholat yang sunnah dan lebih afdol kalau diakhirkan waktunya. Semakin diakhirkan semakin bagus. Ini khusus sholat isya. Adapun sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh itu lebih afdol dikerjakan di awal waktu. Tapi kalau sholat isya lebih afdol diakhirkan waktunya berdasarkan hadis yang sahih. Jelas ya? Ya, sepakat kita jam 10 sholat isya. Ya cukup ini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa